إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita berharap mudah-mudahan malam ini bisa menyelesaikan kitab kita untuk kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk ke kitab yang baru. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi aqidatihi wa ara wujub al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ala ma tujibuhu asy-syari'atul Muhammadiyyatu at-tahirah. Dan aku berpendapat wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, ala ma tujibuhu asy-syari'atul Muhammadiyyatut thahirah, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat Nabi Muhammad yang suci ini. Di sini syariat Islam ini dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, ya, yakni nisbah kepada yang menyampaikannya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa minallahi al-bayan, yakni agama ini datangnya dari Allah, wa 'alal rasuli al-balagul mubin, dan kewajiban bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, wa 'alaina taslim, dan kewajiban bagi kita untuk tunduk terhadap syariat ini. Jadi nisbah di sini penisbatan kepada yang menyampaikannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Sebenarnya ada yang tanya nama Asy-Syarih Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali. Apakah beliau putranya? Jawabnya beliau adalah guru, ya. Beliau adalah guru, ya, dari sang doktor. Beliau yang meneruskan Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, ya, untuk memimpin ma'had beliau di Samitah. Dan beliau sudah wafat sekitar 5 atau 4 tahunan sebelum ini. Kata beliau rahimahullah, na'am, innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah wa fi muqaddamati a'malihim. Ya, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar termasuk di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yakni wajibnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk di antara keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Wa fi muqaddamati amalihim, dan bahkan ini termasuk dari terdepannya amalan-amalan mereka adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Li'annahu da'watun ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan hakikatnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kam min ayatin karimah fil Qur'anil Karim ja'a fiha al-hathu 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi asalib mutanawwi'atin. Berapa banyak di antara ayat-ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an. Kalau kipas enggak? Artinya dingin ya. Kalau kegerahan enggak apa-apa. Berapa banyak ayat-ayat yang mulia di dalam Al-Quranul Karim datang di dalamnya hasungan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bi asaliba mutanawwi'ah, dengan uslub-uslub, ya, pola-pola atau cara-cara yang beragam. Kemudian wal murad bil ma'ruf, adapun yang dimaksud dengan al ma'ruf, yang syariat memerintahkan untuk kita mengajak kepada perkara yang ma'ruf, apa itu perkara yang ma'ruf? Ma'urifa husnuhu syar'an wa aklan, sesuatu yang diketahui kebagusannya secara syar'i, demikian juga tinjauan secara akal. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa akal, ya, yang sehat itu mesti akan sejalan dengan syariat. Tidak akan mungkin terjadi pertentangan. Ini kalau akal seseorang sehat. Menunjukkan dari sini pula bahwa sebagian perkara, ya, kebagusan, kebaikannya itu bisa diketahui oleh akal. Tetapi untuk kita ketahui bahwa akal tidak bisa berdiri sendiri, tidak akan mungkin bisa mengetahui tafasil, rincian-rincian dari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baiknya. Kemudian wal murad bil munkar, adapun yang dimaksud dengan perkara yang munkar, yang kita diperintahkan untuk melarang dari perkara yang mungkar, ma'urifa qubhuhu syar'an wa aqlan, sesuatu yang diketahui kejelekannya. Perkara yang mungkar adalah sesuatu yang, atau apa saja yang diketahui kejelekannya secara syar'i, demikian pula secara akal. Ini perkara mungkar. Kemudian wal mizanu lil ma'rufi walil munkari huwa kitabullah tabaraka wa ta'ala wa sahihu sunnati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil fahmi sahih. Dan yang menjadi mizan, timbangan untuk menilai suatu perkara itu ma'ruf ataupun suatu perkara itu munkar adalah kitabullah tabaraka wa ta'ala, Al-Quranul Karim, dan yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dikatakan yang sahih di sini meliputi, ya, riwayat yang sahih maupun yang hasan. Artinya yang benar penisbatannya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya sebatas itu. Hal yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah bil fahmis sahih, dengan pemahaman yang sahih, yang benar, ya. Jadi tidak terbatas pada ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, tetapi bagaimana pemahaman terhadap ayat ataupun hadis tersebut, ini dengan mengacu kepada pemahaman yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi keimanan mereka yang menunjukkan kebenaran pemahaman mereka terhadap syariat ini, demikian juga kebenaran pengamalan mereka terhadap syariat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Andai mereka mau beriman seperti iman kalian, kalian yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, faqad ihtadaw, sungguh mereka benar-benar di atas petunjuk. Jadi untuk kita mendapatkan petunjuk, harus kita beriman sebagaimana iman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Artinya harus benar pemahaman kita terhadap syariat ini dengan mengacu kepada pemahaman mereka, kemudian pengamalan terhadap syariat ini sebagaimana yang ditempuh oleh mereka dalam mengamalkannya. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka akan terus menerus mereka dalam keadaan centang perenang, bermusuhan, berselisih, ya, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sebagian kelompok Islam dengan kelompok yang lainnya saling menyesatkan, ya, dalam keadaan sebagian kelompok yang vonis sesat itu lebih sesat daripada, ya, yang dihukumi sesat. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi ingat bahwa mizan untuk kita mengetahui suatu perkara itu ma'rufkah ataukah munkar dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman yang sahih. Saya ambil contoh dengan sesuatu yang terjadi di sekitar kita, yakni memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasyhidil masajid, aku tidaklah diutus, diperintahkan untuk tasyhidil masajid. Di antara para ulama yang menerangkan tentang syarah hadis ini, maknanya adalah tazyin, tazyinul masajid. Aku tidaklah diperintahkan untuk menghias-hiasi masjid. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, la tazakhrifannaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Jadi hadis ini dari hadis Ibn Abbas, kemudian beliau dengan pemahaman beliau menyatakan bahwa sungguh-sungguh, ya, kalian akan menghias-hiasi masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias-hiasi tempat ibadah mereka. Ya, ini pemahaman Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kita mengetahui bagaimana pemahaman para sahabat. Ya. Kita ingat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau diberikan wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan engkau ini seperti yakni seorang yang tinggal di negeri asing. Yang mesti, ya, bagaimanapun keindahan negeri asing mesti akan tetap teringat dengan tempat asal. Tempat asal kita itu bukan di dunia, ya, dan dunia hanya tempat untuk kita berbekal. Aw'abirus sabil, atau, ya, seorang musafir yang dia berupaya untuk bagaimana secepat mungkin sampai ke tempat tujuan. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mendengar nasihat Rasulullah, yang ini adalah nasihat bagi kita semua, ya, beliau memahami dari apa yang dikehendaki dari Nabi, kemudian beliau katakan, idza amsayta fala tanqadil shabah wa idza asbahta fala tanqadil masah. Jika engkau berada di sore hari, ya, jangan engkau menunda-nunda untuk beramal besok saja pagi. Ya. Jika engkau berada di pagi hari, jangan ditunda-tunda kesempatan untuk bisa beramal itu dengan, ya, taswif, besok saja atau nanti saja. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambil kesempatan di saat sehatmu sebelum datang masa engkau sakit, dan ambil kesempatan di saat hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi beliau paham betul ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wejangan beliau, kun fid dunya ka annaka gharib aw 'abirus sabil. Jangan kita menunda-nunda kesempatan di saat Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita bisa beramal. karena belum tentu di saat yang lain kita bisa melakukannya. Nah, demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, benar-benar akan datang masanya, yakni kalian menghias-hiasi masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghias-hiasinya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, beliau yang sering dijuluki oleh para ulama sebagai Al-Faqih Al-Mufassir, ketika menjelaskan hadis ini, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, beliau tidaklah diutus untuk menghias-hiasi masjid. Kemudian Ibn Abbas menjelaskan bahwa sungguh-sungguh kalian akan yakni menghias-hiasi masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias-hiasinya. Maka yang dilarang terkait dengan menghias masjid sebagaimana ini perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, bukan secara mutlak bahwa masjid tidak boleh dicat. Dan ini terjadi. Ya, dan dianggap itu sebagai perkara mungkar semata mengecat masjid. Haram katanya. Ya. Masjid di plafon, wah ini mungkar. Masjid di apa lagi? Ya. Di AC. Dulu lantai masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pasir. Ya. Berarti enggak boleh dikasih karpet ya. Kan begitu. Ya, seperti itu. Di sini pentingnya sekali lagi ya, pemahaman terhadap dalil. Ya. Apalagi kalau seorang hanya membaca terjemahan, dipahami sendiri, kemudian dijadikan untuk menghukumi manusia. Ya. Ini fatal. Dan model seperti inilah ya, model-model haddadiyah yang mereka merasa lebih berilmu dibandingkan para ulama. Kita mengingat fitnah hajuriyah yang di masa itu ya, dikenal dengan bagaimana dia demikian menggaungkan terkait dengan bid'ah muassasah, ya, bid'ah yayasan. Bahwa yayasan itu bid'ah, ya. Abu Bakar As-Siddiq enggak mendirikan yayasan, Umar juga demikian, bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim tidak membuat yayasan. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang di masa Nabi itu tidak ada, itu bid'ah. Kita lihat ya, di masa itu sudah ada fatwa para ulama kibar. Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin Al-Albani, ya, Mukbil Ibn Hadi, para imam ya, di masa itu yang menfatwakan tentang bolehnya pendirian yayasan-yayasan untuk menjadi yakni pelindung hukum di dalam suatu dakwah. Mereka membantah, yang memberikan perlindungan kepada kita itu Allah katanya. Masya Allah. Sampai-sampai digambarkan ya, bagaimana menyendirinya Yahya Al-Hajuri ya, dalam masalah muassasah ini digambarkan sebagaimana bersendiriannya Imam Ahmad di dalam fitnah Halqil Quran. Ya, subhanallah. Ini gulunya luar biasa. Dan di masa-masa ini terulang kembali ya, sikap gulu terhadap guru. Ya, kalau dikatakan pernah berguru begitu. Ya. Walaupun sebagian besarnya mungkin tidak pernah berguru, hanya dompleng anget begitu. Ini, dari sini sangat penting, ya, untuk kita memahami suatu perkara berdasarkan dalil dan pemahamannya, ya, dalil dan pemahamannya. Suaranya mendengar suara anak-anak ribut ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan ayyukalu hadha ma'rufun wa dhaka munkarun bi iqamatil adillati 'alal ma'ruf wal munkar, yakni dikatakan ini ma'ruf, ini perkara yang baik Wadhaka munkar, adapun itu perkara yang munkar, kita menghukumi ma'ruf dan munkar bi iqamatil adillah alal ma'ruf wal munkar, dengan menegakkan dalil-dalil yang menunjukkan kema'rufan ataupun kemungkaran sesuatu. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita, untuk kita menempuh amar ma'ruf nahi munkar, yang awal kali kita harus menyiapkan diri adalah al-ilmu, untuk kita mengetahui benarkah ini ma'ruf, benarkah ini munkar, untuk kita selanjutnya menempuh amar ma'ruf nahi munkar. Di samping ya, di sana ada kaidah-kaidah dan patokan-patokan di dalam menempuh amar ma'ruf nahi munkar ini. Waqad madaha Allah tabaraka wa ta'ala man yakumu bi faridatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji, Allah tabaraka wa ta'ala memuji siapa saja yang menegakkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, menunjukkan dari sini bahwa tindakan ini bukan sesuatu yang hukumnya fardu ain, ya. Ya, fardu kifayah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji pelakunya. Fi qawlihi azza wa jal, pada firman-Nya azza wa jal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dalam ayat ke-110 surat Ali Imran. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata pentolan pendiri ya, Jamaatut Tabligh, katanya ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya khuruj. Ya, dari mana ini dapatnya? Ya, ketika dia mimpi. Ya, demikian jemaah Tabligh, ya, yang menjadi patokan itu seputaran itu khurafat. Nah, kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian melakukan ya upaya untuk mengajak kepada perkara yang baik, dan kalian melarang dari perkara yang mungkar. Ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya pokok-pokok yang dengannya umat ini ya menjadi sebaik-baik umat ketika menempuh amar ma'ruf nahi munkar. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa ja'a taqdimuhu fil Qur'an 'ala al-iman billahi tabaraka wa ta'ala. Datang penyebutan amar ma'ruf nahi munkar di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini ya, didahulukan sebelum al-imanu billah. Sebelum al-imanu billah, kita perhatikan di dalam ayatnya setelah Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, Allah menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru setelah itu wa tu'minuna billah. Apa sisi rahasia yang ada pada ayat ini? Li'alla yahsula fihi kusurun au tazahud, atau dikatakan di sini tazahudul ummati fi. Jangan sampai terjadi kusur, yakni kurangnya atau perasaan tidak butuhnya umat untuk menempuh amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena andai al-iman didahulukan di dalam penyebutannya, akan muncul anggapan kalaupun tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang penting kan sudah beriman. Ya, bahkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada risalah beliau, risalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menjelaskan ayat ini bahwa tidak akan mungkin terwujud keimanan yang sempurna jika tidak ditempuh upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena nanti akan kita ketahui ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ya perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Menunjukkan sangat eratnya kaitan antara tindakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan keimanan. Sampai-sampai seseorang yang dia tidak melakukan ingkarul mungkar walaupun dengan hatinya tidak ada kebencian terhadap perkara yang mungkar, maka dinyatakan ya bahwa dia tidak ada keimanan sama sekali. Dari sini menunjukkan kepada kita apa sisi rahasianya Allah mengakhirkan iman di dalam ayat ini setelah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kata Syekh Zaid, untuk jangan sampai merasa tidak butuh terhadap pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, juga Syekhul Islam menegaskan bahwa tidak akan mungkin terwujud keimanan yang sempurna ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Selanjutnya, wa huwa min muqtada al-iman billahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini yakni tindakan amar ma'ruf nahi munkar termasuk dari konsekuensi tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sebagaimana dalam ayat. Wa ja'at fi sunnatil karimah fi dzalika nususun. Dan telah datang yakni perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di dalam sunnah yang mulia ini dalam sekian nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanahawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadiz zalimi wa la ta'tirunnahu 'ala al haqqi atra wa la taqsurunnahu 'ala al haqqi qasra aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anakum kama la'annahum. Al hadis. Di dalam hadis ini Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dan menghasankan. Adapun Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif sebagaimana dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Makna dari hadis ini, sungguh demi Allah, kata kalla di sini untuk menunjukkan penegas. Sungguh demi Allah, kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar mencegah dari seorang yang zalim untuk dikembalikan hak kepada pemiliknya dengan sebenar-benarnya, atau kalian usur di dalam melakukannya, yakni tidak berupaya untuk melakukannya dan membiarkan ya hak yang mestinya diberikan kepada pemiliknya itu tertahan, atau la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, atau Allah Subhanahu wa taala jika kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan benturkan hati sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, tidak adanya keharmonisan di dalam sebuah masyarakat ya, yang satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, saling bermusuhan. Thumma la yal'annakum, kemudian sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melaknat kalian, kama la'annahum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yakni Bani Israel. Baik. Di mana ayat ini? Ini berkaitan dengan hadis ini dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan Nabiullah Daud ya. pada umatnya dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel 'ala lisan Daud wa Isa ibni Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Bahwa orang-orang dari kalangan kufar Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiullah Daud dan Isa ibn Maryam. Apa yang menjadikan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika mereka tidak melakukan pencegahan terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Apa bentuknya? Ya. Bahwa sebagian mereka ketika melihat sebagian yang lain berbuat kemungkaran, dikatakan ittaqullah. La taf'al. Jangan ya, lakukan, takut kamu kepada Allah. Ini di hari ini. Keesokan harinya, ya, orang itu yakni yang diingkari kemungkarannya melakukan perbuatan yang sama. Yang kemarin melarang, mengingatkan, ternyata ya datang duduk bersama dengan orang tadi, tertawa-tawa, berbicara, ya. Tidak lagi melakukan kemungkaran, tidak lagi melakukan pengingkaran. Dan ini menunjukkan bahayanya ya tindakan yang demikian, yakni duduk-duduk bersama dengan pelaku kemungkaran dalam keadaan tidak ada upaya untuk mengingkarinya. Karena dengan sebab itu akan datang ya laknat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terhadap pelakunya. Kenapa? Karena disebabkan tidak adanya upaya untuk mengingkari kemungkaran. Kemudian wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar ini adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Abu Bakar As-Siddiq, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innan nas idza ra'awil munkar, idza ra'awil munkara falam yughayyiruh yushiku ay ya'ummahum Allah bi'iqabih. Sesungguhnya manusia apabila mereka menyaksikan sebuah kemungkaran tetapi mereka tidak berupaya untuk mengubahnya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman yang merata kepada mereka, pelakunya dan selain pelakunya. Oleh karena itu pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim min hadis Zainab binti Jahsy, ya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dalam keadaan nampak pada wajah beliau tanda kemarahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaan. Ya. Yani tanda kecelakaan bagi bangsa Arab, bagi kaum muslimin. Dari kejelekan yang sudah semakin mendekat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadza." Hari ini telah terbuka dari benteng yang menghalangi kaum Ya'juj dan Ma'juj mithlu hadza. Kemudian beliau halqa bi isbi'aihi ya as-sababah wal wusta. Ya, beliau atau al-ibham wal wusta. Ya, beliau melingkarkan seperti ini, telah terbukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Kata Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan dibinasakan sementara di sekitar kita masih ada orang-orang salih? Ya, di sekitar kita masih ada orang-orang salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Idza kasura al-khubz." Ya. Akan terjadi yakni dibinasakannya ya orang-orang yang baik. Meskipun tidak melakukan kemungkaran ketika al-khubz yakni kejelekan kemaksiatan sudah tersebar. Jadi keberadaan orang-orang salih ketika mereka sebatas untuk diri mereka tidak ada upaya untuk melakukan islah, ya, maka tidaklah keberadaan mereka bisa menghalangi untuk didatangkannya hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala yang merata terhadap mereka, yakni yang berbuat kemungkaran dan yang tidak berbuat. Oleh karenanya di dalam surat Hud di ayat yang ke-117 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana rabbuka yuhlikal qura bidzulmi wa ahliha muslihun." Dan tidaklah Rabb engkau, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan al-qura, yakni negeri-negeri. Bidzulmin, dengan kezaliman. Al-Qurtubi rahimahullah, salah seorang imam ahli tafsir, menyatakan bahwa zulm yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan negeri-negeri dengan sebab kesyirikan. Ya, semata kesyirikan. Wa ahluha muslihun, dalam keadaan penduduk dari negeri-negeri itu berupaya untuk melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan wa ahluha salihun, tetapi wa ahluha muslihun. Dari sini kata beliau rahimahullah menunjukkan bahwa tidaklah kaum-kaum itu binasa bukan semata karena kesyirikan yang terjadi, meskipun kita ketahui bahwa kesyirikan adalah dosa terbesar, tetapi kemaksiatan yang mengikuti kesyirikan tersebut. Ya, meskipun kita ketahui bahwa kesyirikan ini hukuman di akhirat lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya. Akan tetapi kemaksiatan yang terjadi di samping kesyirikan yang ada, ini adalah perkara yang menyebabkan disegerakannya hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui bagaimana ya sekian banyak kemaksiatan yakni selain syirik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hukuman yang disegerakan di dunia atas kemaksiatan tersebut. Semua ini tentu mendorong kita untuk betul-betul bersemangat di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, agar dengan itu menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menahan dari hukumannya ya di dunia ini, hukuman yang merata yang tidak menyisakan antara orang-orang yang baik ya dari orang-orang yang jelek. Baik, kita lanjut. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fal maqsudu anna man anna min mu'taqadi أهل السنة والجماعة القيام بهذا الفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Maksud dari penjelasan ini bahasanya termasuk di antara keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah menegakkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini. Walakin bi syurutihi wa dawabitihi 'ala dawil kitab was sunnah wabil hikmati wal mau'idhatil hasanah wa ala al maratib allati bayyanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqoulihi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Akan tapi perlu untuk kita mengetahui apa yang menjadi syarat-syaratnya dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, demikian juga patokan-patokannya sesuai dengan yakni cahaya Al-Kitab dan As-Sunnah, bimbingan dan Al-Kitab dan As-Sunnah, dan ditempuh dengan cara yang hikmah dan dengan mau'idhah hasanah, bimbingan nasihat yang baik, juga wa'alal maratib, sesuai dengan tingkatan-tingkatan allati bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulihi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang maknanya siapa saja di antara kalian yang melihat ataupun mengetahui sebuah kemungkaran, ya siapa saja di antara kalian yang mengetahui sebuah kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk ingkarul mungkar dengan kekuasaan, karena bukan pemilik kekuasaan, maka hendaklah mengingkari kemungkaran, mengubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan memberikan nasihat, arahan, bimbingan agar meninggalkan kemungkaran itu. Fa illam yastati, kalau pengingkaran dengan lisan pun seseorang tidak punya kemampuan, karena mungkin dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dengan segala kelemahan yang ada pada dirinya, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan hatinya. Apa maksudnya? Yaitu membenci kemungkaran tadi. Dan ya, jangan terus-menerus di situ. Ya, sebagai wujud ketidaksukaan dengan kemungkaran tadi, hendaklah dia menjauh. Wa dzalika ad'aful iman. Dan pengingkaran kemungkaran dengan hati ini adalah keimanan pada kadar yang paling lemah. Artinya kalau seorang sudah tidak membenci sebuah kemungkaran, menunjukkan ya pada kadar keimanan yang paling rendah pun tidak ada padanya. Kenapa dikatakan ingkarul mungkar dengan hati ini sebagai kadar iman paling rendah? Karena ini tidak ada resikonya. Ya, masalah apa yang ada di dalam hati orang tidak tahu, sehingga tidak beresiko. Kalau seorang dalam perkara yang tidak ada resiko dia sudah tidak mau melakukannya, menunjukkan dia bukan seorang yang memiliki keimanan yang menghalangi keimanannya, ya, dari yakni ridha terhadap sebuah kemungkaran. Fal mukallafuna bihadzal fardhil adzim salatatu asnaf. Maka al-mukallafun, ya, yani mereka orang-orang yang terkena beban syariat, akil, balig, ya, terkait dengan kewajiban yang agung ini terbagi tiga kelompok. Sinfun yastati'una taghyir al-munkarati bil-yad. Kelompok yang memiliki kemampuan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan, yani dengan kekuasaan. Wahum man wallahumullahu amral ummah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuk mengurusi umat, ya, pemerintah dengan jajarannya. Wa min dzalika iqamatul hududi wa ta'ziratu bi anwa'iha. Wa ta'ziratu bi anwa'iha. Di antara bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar yang dilakukan, ya, oleh pihak pemerintah karena mereka pemegang kekuasaan adalah menegakkan hukum-hukum had, entah itu yang kaitannya dengan hukum terhadap pencuri, pembunuh, ya, ataupun pezina. Demikian juga ta'zirat, yakni hukum-hukum yang dikembalikan kepada ijtihad dari penguasa karena tidak ada nas yang menegaskan apa bentuk hukuman terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Oleh karena itu tidak boleh, ya, rakyat biasa melakukan yakni tindakan hukum had terhadap pelaku pelanggaran karena ini bukan hak mereka, ya, dan justru akan memunculkan mungkar yang lebih besar, ya. Sebagai contoh misalnya di sebuah masyarakat, ya, terjadi perbuatan mungkar, ya, perbuatan zina, ya. Kemudian dilakukan tindakan menegakkan hukum had, ya, oleh sebagian masyarakat di situ, sementara pelakunya dari desa yang lain. Pihak dari desa yang lain tidak terima dengan tindakan itu, ya, sampai kemudian akhirnya mengumpulkan kekuatan untuk, ya, menindak pelaku had tadi, ya, yang semula korbannya berapa tadi? Ya, akhirnya terjadi dua kampung, ya, tertumpah darah kaum muslimin. Dan kita melihat sebagian di antara kelompok-kelompok Islam karena faktor ghirah yang tidak didukung dengan ilmu, akhirnya mengambil alih hak pemerintah di dalam ingkarul munkar, ya, sehingga terjadilah setelahnya kekacauan. Yang terjadi setelahnya akhirnya, ya, perselisihan ataupun bahkan sampai pada tertumpahnya darah di antara mereka karena tindakan yang tidak diinginkan oleh syariat ini. Tindakan razia-razia ini bukan haknya rakyat jelata, tapi hak pemerintah. Kemudian wa minhum man la yastati'u illa bilisani wa qalamihi. Di antara mereka ada yang tidak memiliki kemampuan untuk ingkarul mungkar kecuali dengan lisan dan dengan penanya. Ya, dengan lisan dan dengan penanya mampunya. Fayajibu alaihi an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bilisanihi mustashiban al-hikmata wal-lina war-rifqa indama ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Maka ketika mampunya seseorang melakukan ingkarul munkar dengan lisannya dan dengan penanya, wajib bagi dia, ya, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya ataupun dengan penanya dengan senantiasa menyertakan sikap hikmah, sikap lin dan rif, yakni sikap kelembutan, tidak terburu-buru. Ketika dia melakukan ajakan kepada perkara yang baik maupun mencegah dari perkara yang mungkar. Baik. Demikian, ya, didahulukan sikap demikian mengajak, ya, kepada perkara yang ma'ruf ataupun mencegah dari perkara yang mungkar dengan sikap lembut. Waqad yasta'milu al-amiru wan-nahi aw al-mu'allif bi qalamihi ashiddah. Terkadang, ya, seorang yang memerintah kepada perkara yang baik dan melarang dari perkara yang mungkar ataupun seorang mu'allif, penulis dengan penanya, terkadang butuh untuk menggunakan uslub syiddah, yaitu tegas, keras. Ya, walakin la yatajawazu biha ma haddahu lahu. Akan tapi tentu tidak boleh dia melampaui batas yang telah digariskan. Tetap dalam koridor syar'i. Ya. Wa man qara'a nusus al-Qur'ani was sunnah fi hadzal bab, barang siapa yang membaca nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam bab ini, bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, wa faqaha atau faqaha ma fiha, dan dia benar-benar memahami apa yang ada di dalam nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut, naja min khataril 'ajalah, niscaya dia akan selamat dari bahaya ketergesa-gesaan. Dari sini kita mengetahui, ya, tidaklah, ya, terjadi musibah ataupun kekacauan dengan tindakan-tindakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kecuali tidak adanya, ya, sikap ta'ani, kehati-hatian. Demikian pula, ya, sikap sabar dan lembut, ya, di dalam menempuhnya. Demikian pula, ya, jika dibutuhkan sikap syiddah, ya, sebagian pihak melampaui batas sehingga setelah itu yang muncul adalah, ya, semakin parahnya keadaan. Oleh karena itu termasuk di antara dawabit di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, jangan sampai dengan tindakan ingkarul munkar akan munculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, sebagai contoh misalnya kisah ketika ada seorang Arabi, Arab Badui yang kencing di masjid. Kencing di masjid, ya, ini perkara mungkar atau tidak? Mungkar, ya. Ada yang mengatakan tidak. Mungkar. Ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menghardik sahabat tadi, menghardik orang Badui tadi sebagai suatu bentuk apa? Ingkarul mungkar. Kemudian Nabi mencegah para sahabat. Apakah berarti Nabi ridha kepada kemungkaran? Tidak sama sekali. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka di dalam tindakan ingkar mungkar agar jangan saya memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Karena jika dibiarkan seorang tadi, ya, kaget kemudian bangkit dari kencingnya lari ke sana kemari. Ya, bukankah perkara yang mungkar akan muncul lebih besar? Ya, di antaranya apa? Ya, tempat yang terkena najis semakin luas dan semakin sulit untuk ya membersihkannya. Maka bisa diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara ingkarul mungkar ya terhadap orang yang jahil yang dengannya tidak munculkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian wa hadhihi al-fariidhah al-'azimah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ma wujidat fi ummatin min al-umam illa sada bainahum al-wi'am wa qamat fihim al-fara'id wa qallat ma'asihim. Kewajiban yang agung ini, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tidaklah didapati di suatu umat dari umat-umat yang ada kecuali sada, mana sada ini amma ya, akan meluas ya di antara mereka al-wi'am, yakni keharmonisan di dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Wa qamat fihimul faraid, kewajiban-kewajiban syariat akan tegak ya di tengah kaum tersebut. Wa qallat ma'asihim, dan akan semakin minim ya kemaksiatan yang terjadi di kaum tersebut. Wa idza turika fi ummatin min al-umam, sebaliknya jika ditinggalkan kewajiban ini di sebuah umat, sebuah kelompok manusia dari umat-umat yang ada, au mujtama'in min al-mujtama'at, atau di sebuah masyarakat dari masyarakat-masyarakat yang ada, ketika ditinggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hasala al-fasadu bit-taqsiri fi hadzal ruk, niscaya akan terjadi kerusakan dikarenakan ya menyepelekan rukun pokok yang agung ini, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata beliau selanjutnya, fasaratil ummatu fi dhaya'in wa fawda la yuqmi'uha illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sehingga umat pun akan tersia-sia dan kacau balau, tidak akan ada yang menghentikannya kecuali dengan menempuh al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa fil athari, di dalam athar yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bali tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan hendaklah kalian semua melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aita syuhan muta' wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'athiratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khasati nafsika wa da'il awwam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabiru fiha qalqabidi 'alal jamr lis-sabiri fihin ajru 50. Qalu minna aw minhum, qala bal minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi terus lakukan amar ma'ruf nahi munkar sampai ketika engkau melihat yakni kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dunia yang begitu diutamakan, jadi segala sesuatu timbangannya dunia. Kemudian engkau mendapati yakni perasaan bangga setiap pemilik pendapat dengan pendapatnya sendiri, pendapat saya yang paling baik, pendapat saya yang paling baik. Kalau sudah seperti ini keadaannya, fa'alaika bi khasati nafsik, maka wajib bagimu untuk yakni mengkhususkan dirimu, menyelamatkan dirimu dan tinggalkan orang-orang awam. Ini kalau sudah kondisi terkumpul seperti ini. Ya. Kejelekan-kejelekan berupa sikap bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, dunia yang demikian diutamakan, dan setiap orang berbangga dengan pendapatnya. Kata Nabi, fa inna min waraikum, Karena sungguhnya di belakang kalian nanti pada umat yang datang setelah kalian akan ada masa-masa yang di saat itu seorang yang sabar di masa itu bagaikan seorang yang menggenggam bara api di tangannya. Dan bagi orang yang sabar di dalam berpegang agama di masa itu, bagi mereka pahala 50 kali. Kata para sahabat, 50 kalinya dari kita atau dari mereka sendiri? Dari orang-orang di masa itu. Qala bal minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pahala 50 kalinya dari yang didapatkan kalian. Dan hadis ini tidaklah bermakna bahwa ada umat ataupun generasi setelah sahabat yang lebih mulia daripada mereka, tidak demikian. Karena kemuliaan para sahabat tidak tertandingi oleh generasi yang datang setelahnya. Meskipun pada sebagian amalan ketika sebagaimana digambarkan di sini kondisi yang sangat sulit, sedikitnya penolong seorang yang sabar di dalam berpegang dengan agama ini mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi yang didapatkan oleh sahabat ketika beramal dengan amalan tersebut. Kemudian kata beliau, fahadihi aqidatun wajizatun harartuha wa ana munshagilul bab litatlu'u ala ma'indi wallahu ala ma'akul wakil. Dan ini adalah akidah yang ringkas yang telah aku pilih, telah aku pilihkan. Dan aku dalam keadaan mungsyagilul bab, yakni dalam kondisi pikiran yang sibuk dengan apa yang ada di pikiran beliau. Untuk kalian mengetahui, karena ini apa yang beliau tulis ada permintaan dari sebagian masyarakat yang ingin mengetahui apa yang menjadi keyakinan beliau. Untuk kalian melihat, meneliti dari apa yang ada di sisiku, dari keyakinanku, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang aku bersandar kepadanya dari apa-apa yang aku katakan ini. Ini dalam akidah yang beliau tuliskan tersebut. Kata beliau Syekh Zaid menutup dari syarahnya ini, hada akhiru ma amlahu al-imam al-mujaddid fi hadhihi al-ajalah al-muta'alliqah bi bayan al-aqidah allati kana sababu كتابتها طلب قوم منه أن يبين لهم عقيدته. Inilah akhir dari yang beliau imlakkan al-imam al-mujaddid dalam kesempatan yang sedikit yang berkaitan kesempatan yang terburu-buru yang sedikit berkaitan dengan penjelasan akidah beliau, yang diantara sebabnya adalah sebab penulisannya permintaan sebagian kaum untuk menjelaskan apa yang menjadi keyakinan beliau. Fabayyanaha fi tilkal jumalil azimah, maka beliau menjelaskan dalam kalimat-kalimat yang agung ini, wal ibarat as-salafiyah as-salimah, dalam ungkapan-ungkapan yang salafiyah yang selamat. Wa kana haluhu kama wasafa, dan keadaan beliau di saat itu sebagaimana yang beliau gambarkan sendiri, masygulul bal, dalam keadaan beliau sendiri menghadapi kesibukan. Walaysa indahu al-waqtul kafi, beliau tidak memiliki waktu yang luas yang lapang. Walakin fima amlahu minal khair al-kathir, dan akan tapi dari apa yang beliau tuliskan tersebut padanya ada kebaikan yang banyak. Wal ilmil ghazir, dan ilmu yang melimpah. Ma yashfil alila wa yurwil ghalina, dari hal-hal yang akan menyembuhkan penyakit kebodohan tentang akidah, dan akan mengobati memuaskan orang yang kehausan. Artinya apa yang beliau tulis ini meskipun singkat sudah sangat-sangat mencukupi. Kata beliau, wala yafutuni fi akhiri hadhihi ta'liqat al-mubarakat ala aqidati al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah an usarriha bi anni ushidu Allah tabaraka wa taqaddasa wa malaikatahu al-kirama wa man hadarani aw qara'a shay'an mimma katabtu min salihil anami annani adinullaha bikulli ma amlahu hadha al-imam في هذه العقيدة السلفية العظيمة. Kata beliau, dan tidaklah luput dariku pada akhir dari ta'liq yang semoga diberkahi ini, ya, ta'liq terhadap akidah al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, untuk aku tegaskan bahwa aku mempersaksikan Allah yang maha berkah dan maha suci, serta menjadikan para malaikat sebagai saksi, para malaikat yang mulia, dan siapa saja yang hadir ataupun membaca dari sesuatu yang aku tulis, min salihil anam, yaitu dari manusia-manusia yang salih, annani, bahasanya aku, adinullah, ya, aku beragama kepada Allah, yang meyakini dari apa yang aku tuliskan ini, bikulli ma amlahu hadal imam, dengan apa yang telah di sampaikan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab fi hadhihi al-aqidah as-salafiyah al-azimah, pada kitab aqidah salafiyah yang agung ini, wa bi kulli ma harartuhu tafsiran laha, dan apa yang juga aku pilihkan sebagai penjelas terhadap tulisan beliau, wa idahan li ma'aniha, dan yang semakin menjelaskan makna-maknanya, wa madlulatiha, dan apa yang ditunjukkan oleh beliau dalam tulisannya tersebut, bal wa bi kulli ma yajibul imanu bih, dan bahkan dengan apa yang wajib untuk diimani, min usuli hadha din al-islamil azim, dari prinsip-prinsip agama Islam yang agung ini, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, wa hukukihi, dan hak-hak agama ini, wa mukammilatihi, dan perkara-perkara penyempurna agama ini, yani perkara-perkara yang sifatnya mustahab dari agama ini, wa mahasinihi, dan dari kebagusan-kebagusan agama ini, wa fadailihi wa adabihi, dari keutamaan-keutamaan yang ada pada agama ini dan adab-adab yang diajarkan di dalam agama ini. Ya, aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya dan seluruh yang hadir. Wa aqulu aidan, dan aku nyatakan juga, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan ini ucapan yang agung, seseorang yang mengucapkan dan keyakinan dan pemahaman yang benar serta mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi tiga kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, ini saya, dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya, di alam barzah dengan jawaban yang tepat. Wa kadza aqulu bima qalahu al-Imam Syafi'i, demikian pula aku katakan dengan apa yang dikatakan al-Imam Syafi'i, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bi jaa'a 'anillah, dan dengan semua yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah alladzi bi ni'amihi wa ihsanihi tatimu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatan dan kebaikannya, perkara-perkara yang baik menjadi sempurna. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam terlimpahan kepada hambanya dan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini yang bisa saya bacakan dari kitab ini. Adapun yang setelahnya dari bait-bait syair, ini adalah kesimpulan dari al-imam atau syarih Syekh Zaid dari kandungan kitab ini, wallahu taala alam. Allahumma